Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat di atas jalan yang hak ini, nikmat kesehatan, sehingga kita dengan izin Allah Rabbul Alamin dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menghadiri kegiatan yang mulia, yaitu menuntut ilmu yang mulia, ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang demi Allah, pada menuntut ilmu ini terkumpul padanya semua sebab-sebab keistiqamahan, sebab-sebab meningkatnya iman, serta semua sebab-sebab pembuka segala kebaikan. Maka pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kebaikan salah seorang di antara kita dengan pahamnya dia tentang agama ini, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkan tentang agama ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba paling mulia, penghulunya para nabi dan rasul, yang telah berjasa mengajarkan kita tauhid, mencegah kita dari berbuat kesyirikan, mengajarkan kita sunnah, dan mencegah kita berbuat hal-hal yang baru dalam agama ini. Yang kedua ini, yaitu tauhid dan sunnah, adalah pintu menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kebaikan, merupakan salah satu bagian agama kita, adab mulia dan akhlak yang terpuji. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Setelah bersyukur kepada Allah Ta'ala, kami dari Ketua Panitia Tabligh Akbar menyampaikan rasa terima kasih yang dalam dan penghormatan yang tulus kepada Bapak Bupati Lombok Timur, Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat, Bapak Sekretaris Daerah Lombok Timur yang telah mengizinkan kami menyelenggarakan Tabligh Akbar ini, dan takmir dan segenap pengurus Masjid Agung Al-Mujahidin Selong, seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktunya menghadiri tablik akbar ini, serta semua panitia yang telah membantu mensukseskan acara tablik akbar ini, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan imbalan berupa kebaikan yang dalam kepada antum semua. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seiring dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yakni dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Maka salah satu syarat mutlak agar bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan yang hakiki adalah dengan membebaskan diri dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Allah Ta'ala, yang merupakan inti dari tauhid kepada Allah Ta'ala, dan menjauhkan segala bentuk penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tablik akbar yang bertemakan dari Islam untuk Indonesiaku ini adalah merupakan salah satu upaya kami, Yayasan As-Sunnah Lombok, bekerja sama dengan pengurus Masjid Agung Al-Mujahidin untuk memberikan pemahaman yang sempurna tentang pandangan Islam untuk mencapai amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dapat kami sampaikan di sini, tablik akbar ini dihadiri sekitar 7.000 sampai 10.000 orang peserta yang datang dari seluruh penjuru daerah di NTB, dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Sumbawa dan Bima, dan Dompu, yang akan diisi oleh 3 pemateri, yaitu Ustadz Mu'ti Ali LC dengan materi Damai Negeriku di atas Tauhid dan Sunnah, kemudian Ustadz Sufyan Bafin Zain dengan materi Sikap Ahlus Sunnah terhadap Pemerintah, kemudian Ustaz Mizan Qudsiyah LC dengan materi Sebab-sebab Kejayaan Umat. Dan tablik akbar ini adalah bagian pertama dari beberapa tablik akbar yang secara kontinu akan diselenggarakan di seluruh kabupaten dan kota selombok seperti Lombok Timur, Kota Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Utara insyaallah. Kemudian saya mengucapkan selamat mengikuti tablik akbar. Sekian kata sambutan dari kami. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.